بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا إنك أنت سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طيب tolong dibacakan qaidah ar-rabi'ah, kaidah keempat. Dari awal dulu ya, karena kita udah lama libur, kalau nggak salah dua kali pertemuan, jadi mengingat kembali ya. Fadhol, nanti kita lanjutkan. Siapa yang baca? Siapapun, Fadhol. Bacanya enggak gitu. Iya. Masailah tu'alam sallallahu alaihi wasallam. Okay. Baik. Jazakallah khair. Sampai situ dulu. Wa alam anna lazima min qawlihi Allah taala, ketahuilah bahwa saya kelaziman dari perkataan Allah dan perkataan Rasul. Idza sahha an yakuna laziman. Kalau memang betul kelaziman tersebut sah disebut kelaziman dan memang tidak berbenturan dengan ayat lain atau hadis lain, tidak berbenturan dengan makna lughawinya, ya, maka itu hak. Wa dzalika li anna kalamallahi wa rasulihi haqq, Dan itu disebabkan kalam Allah dan Rasulnya secara zat itu hak. Ya, kendati pun manusia enggak faham, tapi dia hak. Contoh misalnya alif lam mim. Antum paham maknanya? Tidak paham. Tapi hak bukan itu, hak. Ya, jadi perbedaan kalam Allah dengan kalam Allah dan Rasulnya dengan kalam selain dari kalam keduanya, kalam Allah dan Rasulnya kita faham atau tidak secara zat itu adalah hak. Tapi kalau kalam manusia kita tidak bisa menyebutnya hak kecuali kalau kita setelah faham dan memang betul itu hak. Paham gak di sini? Iya. Yeah. Ada seseorang berbicara dengan bahasa Rusia. Antum enggak paham, enggak boleh antum bilang betul yang dia bilang. Ya enggak? Baik. Ada orang bicara bahasa Sunda, antum orang Sunda. Antum paham. Antum bilang betul yang dia bilang. Benar enggak perkataan ini? Belum benar kecuali kalau memang betul. Ya, paham di sini? Ana ngajar ke antum bahasa Indonesia nih kan? Antum paham memahami apa yang ana sampaikan, ya kan? Tapi apakah benar begitu saja? Belum tentu. Antum cek dulu betul apa enggak nih yang ana omongin. Bukan secara bahasa tapi kandungan maknanya nih betul atau tidak. Kalau misalnya betul, antum baru boleh bilang betul. Begitu kan? Ustadz yang Masya Allah ya. Apa ini bisa di agak dijauhin sedikit ke ana ya, ana takut masuk angin aja. Anginnya banyak. Ustadz yang Masya Allah ya, bicara pandai ya, mudah sampai ke antum ya, lucu pula gitu kan. Kan gampang tuh, kalau lucu tuh gampang masuknya, yang lucunya tapi ya. Nah, betul gak yang dia omongin, sesuai gak dengan syariat Islam? Belum bisa dibilang betul karena bisa dipahami. Jadi bisa dipahami itu bukan berarti pasti betul, belum tentu. Tapi ada timbangan lagi. Yeah. Gitu. Tapi kalau kalam Allah dan Rasulnya, antum gak paham, antum tetap harus mengatakan pasti betul itu kalam. Gitu. Gitu ya. Beda itu bedanya kalam wahyu dengan kalam insan basyari biasa. Oke. Okay. Walazimul haqqi haqqun. Kelaziman dari suatu kebenaran secara zat pasti kebenaran juga. Walianna Allah Ta'ala alimun bima yakunu laziman min kalamihi wa kalami rasulihi fayakunu muradan. Dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang menjadi konsekuensi dari kalamnya dan kalam rasulnya, maka itulah yang diinginkan. Wallahu alam. Itu sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang perlu konsentrasi lebih jemaah sekalian ya ikhwah. Lazim dari perkataan manusia, konsekuensi kalam manusia ketika manusia berbicara dengan ada yang makna ya, itu pasti ada kelaziman dari apa yang dia bicarakan ya, ada hal, khabar atau perintah, pokoknya konsekuensi dari yang dia ucapkan. Nah, adapun lazim dari perkataan manusia, yaitu perkataan selain Allah dan Rasulnya, ada tiga keadaan. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa membahas ketiganya. Ya, tapi panjang ini. Tapi ana harap antum sabar. Ya. Silakan dibaca, Syekh. Satu, dua, dan tiga, semuanya. Oh, ini pantesan, Mas. Pantesan kok masih ada aja anginnya. Nah, jazakallah khair. As-sifati yalzamu min isbatika sifati al-fi'liyata lillahi azza wa jalla ayyakuna min af'alihi ma'wa'ada fayaqulu al-musbit na'am wa ana altazim bi dhalika fa inna Allah ta'ala la yazalu wa la yazalu fa'ala min indi wa la nafada li aqwalihi wa la nafada li aqwalihi wa af'alihi kama qala ta'ala qul law kana al-bahru midadan li kalimati Situ dulu. Biar enggak kebanyakan. Ada yang punya terjemahannya silakan dibaca. Syekh Reksi tolong dibaca. Ya. Yang satu aja keadaan pertama, silakan. Dapat keadaan pertama. Agak kerasan dikit. Terjemahan langsung. Kata-kata kalau sekiranya lautan menjadi pintar untuk menulis kalimat-kalimat kau, sungguh habislah lautan itu sebelum habis menulis kalimat-kalimat kau, meskipun kami menambahkan kata-kata sebanyak berbulan. Dan selanjutnya pohon-pohon di bumi menjadi pintar dan laut menjadi pintar, lalu ditambahkan kepadanya kebun laut bagi sesudah berikutnya. Terus. Akan tetapi tandanya perbuatan Allah yang baru tidak memaksa-maksa berkurangnya kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu poin pertama, keadaan pertama. Jadi ini keadaan tentang lazim al-qaul lil-insan, konsekuensi logis perkataan manusia. Keadaan pertama ini misalnya Anda mengatakan sesuatu, kemudian Antum bilang ke Anda, oh kalau Antum bilang seperti itu Ustaz, berarti sebutkan konsekuensinya. Anda bilang kemudian, iya Anda akui itulah konsekuensinya. Paham gak? Itu satu. Keadaan kedua nanti kita pelajari insyaallah, ats-tsani ya. Anda bicara. Kemudian antum bilang, "Oh, kalau itu yang antum bilang Ustaz, berarti gini-gini-gini." Sebutin konsekuensi logisnya. Keadaan kedua, Anda menafikan, "Enggak, tidak seperti yang kau pikirkan." Paham enggak bedanya? Kalau yang satu, Anda mengakui konsekuensi logisnya yang antum tawarkan. Kondisi kedua nanti insyaallah Anda tidak menyetujui apa yang antum tawarkan dari konsekuensi logis terhadap apa yang Anda katakan. Paham? Keadaan ketiga, tidak ada sama sekali penyebutan konsekuensi logis dari Anda ataupun dari antum. Oke. Okay. Ini tiga keadaan. Contoh misalnya, keadaan pertama. Simpelnya gini, singkatnya gini nih, langsung paham antum tiga atau poin ini. Ana bilang ke antum, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Dia berbicara sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oke? Okay? Nah. Apakah Allah Subhanahu wa taala berbicara dulu, sekarang dan kapan? Nanti hari kiamat berbicara enggak? Iya. Dan apakah ketika ada manusia di dunia hidup, Allah taala berbicara atau tidak berbicara? Kapanpun terserah Allah Subhanahu wa taala kan. Wa kallamallahu Musa taklima, ya kan? Ah. Antum terus bilang ke anak, "Oh, kalau begitu ya, kalau begitu konsekuensi dari yang antum bicarakan Ustaz, gitu kan? Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang bisa jadi perbuatannya dari sifat tersebut bersifat hadis baru, paham nggak? Antum masih ingat perkataan qadim dan hadis kan? Istilah qadim dan hadis. Yang mana waktu itu kita bilang sifat-sifat Allah qadimah, ya kan? Ya, kalau antum belum paham, susah nih, makanya ana jelasin waktu itu. Tapi masih ingat insyaallah. Ya namanya qadimah, qadim atau azali itu ma lam yasbiquhu adam, gitu kan? Suatu sifat atau perbuatan yang tidak didahului ketiadaan sebelumnya. Oke. Okay? Ketika ada bilang Allah taala itu yatakallam, berbicara sesuai dengan apa yang diinginkan kapanpun, bagaimanapun dan seterusnya. Terserah Allah. Maka kemudian antum melazimkan dari qaul ana, oh berarti Allah taala, karena antum bilang kapanpun berbicara terserah Allah, bisa jadi kalam Allah Subhanahu wa taala atau sifat sifat fi'liyah kalam Allah ini ya, perbuatannya bersifat hadis baru, bukan qadim. Paham enggak di sini? Antum loh yang tadi ngomong, masa enggak paham apa yang antum ngomongin, ya kan? Maka ana bilang, ya anakku itu. Nah, ini keadaan pertama. Pihak pembicara mengakui lazimul qaul yang disebutkan oleh lawan bicaranya. Paham enggak di sini? Nah. Contoh lain kalau di kehidupan biasa, ana minum teh manis ini. Ntar agak dinginan dikit ya, ana minum. Nah, pas ana minum, masya Allah, enak, bagus, enak banget rasanya. Lazimul qaul dari itu, antum bilang, oh Ustaz, berarti antum suka sama teh itu ya? Hah? Ana amini, iya ana suka. Antum punya konklusi ana suka sama teh ini dari kalimat enak banget nih teh, ya enggak? Itu masuk keadaan pertama. Ana mengisbatkan lazimul qaul yang telah antum simpulkan dari kalimat ana. Faham enggak? Nah. Kondisi kedua. Okay. Bismillah, ana minum. Masya Allah, ini baru teh. Ya. Terus antum bilang, "Wih, itu yang buat itu ya, gadisnya Pak Fulan." Berarti Ustaz suka sama tuh gadisnya dia. Ana bilang, "Ngawur antum." Ah, itu kan lazimul qaul yang dia ini kan? Paham enggak? Pahamin lagi lah antum, ada yang ini ada yang kurang paham nih. Ya, pas udah gadisnya Pak Fulan udah enggak konsen tuh. Jangan kesananya, bentar dulu, ini kan pahamin dulu contohnya, bismillah. Nah ini baru anda minum, ya kan? Ini yang bikin siapa nih? Hah? Mana orangnya? Aina insanuhu. Ah, ini rusak bahasa tadi, jangan dicontoh bahasa tadi. Aina insanuhu, bismillah, ya kan? Pak siapa namanya? Pak Bang siapa? Bang Jack, masya Allah, bismillah. Luar biasa, enak banget. Ini teh dijual nggak di sini? Enggak, maksudnya tehnya mempunyai torik misalnya. Hah? Bawa dari Majalengka, ada yang usaha ini tuh, Pak? Oh gitu. Misalnya tehnya dijual di torik, ya? Anak, suka nih. Terus Bang Zakaria, Bang Jack bilang, oh berarti Ustadz bakal ngeborong ini, ya kan? Itu lazimul qaul dari kalimat anak, enak banget ini. Ha? Terus anak bilang, enggak juga, masa kayak gitu, masa hanya karena anak suka ngomong anak suka, kemudian anak berarti bakal borong. Berarti anak di sini menafikan lazimul qaul yang antum tetapkan terhadap kalimat anak. Paham enggak? Nah, gitu. Ya. Itu keadaan keberapa? Kedua. Kalau keadaan pertama tadi, karena anak menetapkan itu, maka antum boleh menisbatkan kelaziman tersebut kepada anak. Karena anak oke-oke aja dengan itu. Dan anak sorohatan bilang, iya betul. Tapi kalau keadaan kedua, gak boleh antum menisbatkan perkataan ke anak. Gak boleh, sangat tidak boleh. Itu berdusta, betul-betul. Paham gak di sini? Konteks ketiga. Anak berbicara. Ya. Bismillah, tehnya diseruput lagi. Masya Allah, ini manis tapi enggak manis-manis amat gitu. Suka, mantap. Ya, udah habis itu enggak ada percakapan lagi. Bang Jack kemudian ngomong ke teman-teman Torik. Ustadz mau ngomong tehnya. Ini fitnah namanya. Ya kan? Tidak ada perbincangan lazimul qaul kan tadi kan? Kan setelah ana nyeruput, ana komentarin, enggak ada kemudian Bang Jek ngomong pada, "Ustaz, antum suka ya sama anak gadis pemilik teh ini?" Enggak ada ngomong gitu. Antum mau ngeborong ya? Enggak ada ngomong gitu. Udah diem aja habis itu, berpisah. Enggak ada perbincangan lazimul qaul. Kemudian Bang Jek kemudian membicarakan lazimul qaul dari kalimat ana tadi yang tidak ditetapkan dan tidak pula dinafikan. Paham enggak sini? Karena enggak ada pembicaraan. Paham? Ketika tidak ditetapkan dan tidak dinafikan, maka tentu tidak boleh dinisbatkan lazimul qaul itu kepada pemilik kalam. Enggak boleh. Contoh misalnya yang sekarang nih, bukan belakangan ini, berapa bulan ini, tentang tusuk sate itu. Ustadz tusuk sate katanya. Di beberapa video apa bilang apa? Saya kalau punya jenggot maka orang tua saya atau siapa gitu akan bilang jenggot saya kayak tusuk sate. Itu kalimat kan bisa dipahami. Maklumul makna maksudnya. Lazimul qaul dari itu apa? Apakah ketika kita nonton video terus kita membuat lazimul qaul, Ustadz berarti antum menghina sunnah ya gitu. Dia setuju atau enggak dengan kalimat itu? Enggak. Dan apakah kalimat kalau saya pakai jenggot apa berjenggot, bukan pakai jenggot, berjenggot nanti orang tua saya bilang kayak tusuk sate jenggotnya. Mungkin karena emang kayak gitu jenggotnya kurang ini. Ya karena dikerok jadi kan tajam. Dan beliau juga bilang, bukan berarti saya enggak mau ikut sunnah, bilang kayak gitu, ya kan? Kemudian kita bilang, oh itu Ustadz itu menghina sunnah. Dibilang sunnah jenggot itu, sunnah jenggot tusuk sate. Baik, ini masuk ke dalam konteks berapa? Satu, dua, atau tiga? Tiga. Apa hukumnya? Boleh enggak dinisbatkan perkataan itu kepada ustaz tersebut? Tidak boleh, haram. Pertama, kenapa? Karena dia tidak menafikan maupun mengisbatkannya. Konsekuensi dari kalimat beliau. Itu pertama. Enggak pernah beliau bilang, "Oh iya benar, saya emang menghina sunnah." Enggak pernah kan ngomong gitu? Dan juga enggak pernah juga ada percakapan terus beliau bilang, "Enggak, saya enggak menghina sunnah." Ya kan? Enggak ada. Jadi kita harus sukut diam karena nggak pernah diomongin. Yang kedua, itu lazimul qawl yang batil. Karena yang beliau ceritakan itu bukan beliau pengen hina sunnah, bukan. Tetapi kenyataan bapak saya atau orang tua saya atau siapa, kalau ngeliat saya berjenggot, itu kok jenggot saya ketusuk, itu hanya menceritakan kenyataan. Bukan menilai pribadi terhadap sunnah jenggot, bukan. Jadi ada dua kesalahan fatal bagi teman-teman tuh yang menyebut hal seperti itu. Itu manhajnya enggak benar tuh, manhaj ilminya dalam tusuk-satekan jenggot itu enggak benar. Pertama, melanggar keadaan ketiga, yang mana lazimul qaul tidak ditetapkan, tidak dinafikan, kita tetapkan sendiri dan kita populerkan. Ini udah hancur di pertama. Kedua, lazimul qaulnya yang dibuat itu enggak matching dengan kenyataan apa kalimatnya. Kita yang buat sendiri. Ini kadzib berarti. Udah dua kedustaan yang dilakukan oleh banyak dari ikhwan. Enggak boleh seperti itu. Ya, itu dosa itu. Paham di sini berarti? Antum belajar kayak gini tuh ya harus adil, insaf dan menimbangnya benar, ya. Baik. Dah. Yang pertama paham, yang kedua paham, yang ketiga paham. Itu tadi intinya seperti itu. Jadi nanti ke depannya mudah ya insyaallah karena sudah paham. Al-ula an yudhkar lil qa'il wa yaltazim bihi. Disebutkan konsekuensi logisnya kepada pembicara. Ya, anda bilang, tehnya ini enak banget, masya Allah. Oh, Ustaz, antum berarti suka ya sama tehnya? Iya. Oh iya, iya, betul, saya suka. Nah, ini berarti lazimul qaul disodorkan kepada sang qa'il, pembicara, dan sang qa'il mengamininya, betul. Maka, sah ini menjadi lazimul qaul dan sah kita nisbatkan lazimul qaul itu kepada pemilik kalam. Contoh, kalau dalam bab asma sifat, mithla an yaqula man yanfi as-sifatil fi'liyati as-sifatil fi'liyata an yaqula man yanfi as-sifatil fi'liyata liman yuthbituha. Seperti ada orang, dia berada di kelompok penafi sifat fi'liyah. Ya. Misal Asy'ariyah kan tidak percaya ridha Allah itu maknanya ridha secara hakiki, ya, ghadab dan seterusnya, sifat fi'liyah lainnya, ya. Nuzul, ya. Sifat nuzul, ya. Ada pihak dari sebagian Islam muslimin, mereka mengatakan sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah itu enggak kita tetapkan. Sifat fi'liyah itu apa? Sifat perbuatan Allah yang bergantung pada kehendak Allah. Seperti ridha, seperti ghadab, marah, seperti farah, seperti kalam, seperti nuzul, seperti istiwa, dan seterusnya dari sifat-sifat perbuatan Allah yang berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Oke? Okay? Nah, dan kita ahlu sunnah wal jamaah menetapkan itu semua, memaknai sebagaimana pemaknaan bahasa Arab. Oke? Ketika kita mengisbatkan sifat fi'liyah, orang-orang ahlul kalam bilang ke kita, yalzamu min isbatika sifatil fi'liyata lillah an yakuna min af'alihi ma huwa hadith. Wahai akhi orang Thariqul Huda, antum kan mengisbatkan, menetapkan sifat fi'liyah. Contoh sifat fi'liyah apa? Kalam misalnya. Ya. Kalam Allah, kalam Allah. Oh iya, kata antum, ya. Kemudian misal ana dari ahli kalam misalnya. Ana bilang ke antum. Antum menetapkan sifat kalam atau tidak? Jawab. Ya. Konsekuensi dari pernyataan antum yang menetapkan sifat kalam adalah bisa jadi kalam Allah itu sifatnya hadis, terperbaharui. Antum jawab ya atau tidak? Ya? Ya. Berarti Ana membuat konsekuensi dari kalam antum, ya kalam, kalam kan tadi kalam milik antum, yaitu antum menetapkan kalam Allah Azza wa Jalla, sifat Allah. Ana bikin konsekuensinya, ana tampilkan ke antum, antum mengamini dan menyetujuinya. Oke? Okay? Maka berarti kan fayaqul muthbit, antum bilang na'am wa ana altazimu bidzalik, dan saya siap berkonsekuensi seperti itu. Ya. Yeah? Nah. Antum bilang lagi fa innallaha ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yurid. Allah Ta'ala masih dan selalu berbuat apa yang Allah kehendaki. Betul atau tidak? Itu yang antum bilang. Berarti sebagian perbuatan Allah itu sifatnya hadis, terperbaharui. Betul? Antum bilang betul. Antum siap menerima konsekuensi? Antum bilang siap. Yeah. Dan antum bilang lagi, wala nafada li aqwalihi wa af'alihi, dan tidak ada nafad, habisnya perkataan Allah dan perbuatan Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil surat Al-Kahf dan surat Luqman. Oke. Okay. Maka ketika antum mengamini konsekuensi kalam yang tadi ana tampilkan untuk antum, bolehkah ana kemudian sebarkan bilang, "Oh, ini lihat anak-anak Masjid Thariqul Huda, mereka mengatakan bahwasanya sebagian sifat-sifat Allah atau perbuatan Allah itu bersifat hadis." Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena antum telah menyetujui lazimul qaul tersebut. Oke. Dan apakah itu bermasalah tadi bahwasanya sebagian sifat, sebagian perbuatan Allah bersifat hadis? Bermasalah enggak? Enggak apa-apa kan? Makanya dikatakan Syekh Utsaimin, "Wa hudutsu ahadi fi'lihi Ta'ala la yastalzimu naqsan fi haqqihi." Dan terperbaharuinya salah satu perbuatan Allah, ya, apapun perbuatan Allah yang terperbaharui itu tidak berkonsekuensi kecacatan atau kekurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Ada ulang bagi yang belum. Tapi insyaallah mayoritas paham. Antum bilang Allah Subhanahu wa taala berbicara, betul? Betul. Masih berbicara dan akan berbicara, terserah Allah, ya kan? Itu kata antum, ya kan? Ya enggak tahu enggak? Jawab iya atau tidak? Kalau jawab tidak ini, nah perlu periksa lagi nih, ya. Kita pantau ya. Ya. Oke. Ketika antum menetapkan itu, ana dari ahlul kalam, pihak ahlul kalam berusaha menjebak antum gitu loh. Oh, biasanya menjebak kita secara tabiat, Pak, kalau di media sosial terutama, menjebak dalam perdebatan itu menjebak biasanya dari lazimul qaul. Lazimul qaul biasanya. Jebakan tuh lewat lazimul qaul, ya. Nah, ana menjebak antum. Oh, berarti bagi antum, karena antum bilang Allah Ta'ala memiliki sifat kalam, berbicara, dan kata antum Allah masih berbicara dan akan berbicara kapanpun yang dia mau sesuai dengan kehendak dia, berarti di antara kalam Allah itu ada yang bersifat hadis, ya atau tidak? Anda kan tadi mengatakan gitu, lazimul qaul dari statement antum sebelumnya, dan antum mengamini lazimul qaul yang ana tampilkan kepada antum. Maka ana boleh bilang, lihat ahlu sunnah di Thariqul Huda, mereka menetapkan bahwasanya sifat-sifat Allah sebagiannya atau perbuatan-perbuatan Allah sebagiannya itu hadis. Paham? Boleh ana sebarkan itu? Boleh, karena antum telah mengamini konsekuensi tersebut. Terus ana bilang ke antum, hudusnya sebagian perbuatan Allah, terperbaharuinya sebagian perbuatan Allah melazimkan kecacatan terhadap hak Allah. Antum bilang apa? Tidak. Berarti masuk ke keadaan kedua. Ana menampilkan kepada antum kan tadi step pertama antum bilang Allah memiliki sifat berbicara, kalam. Ada lazimul qaul kan. Oh, berarti ya apa, Allah Ta'ala memiliki perbuatan yang bersifat hadis. Antum bilang yes. Oke. Okay? Boleh anda nisbatkan kepada antum. Paniman. Paniman. Bangun, bangun. Lazimul naum, dari naumnya antum tadi malam bekerja. Ah, berarti ini keadaan pertama. Ya. Nah. Karena tadi malam bekerja, berarti antum punya istri dua. Ah, ini keadaan kedua. Kelaziman yang anda buat, dia, beliau tiadakan, nafikan, itu maksudnya. Iya. Tapi kalau beliau diam saja, berarti karena antum capek tadi malam kerja, antum punya istri dua. Beliau diam aja, nggak jawab, udah langsung abis itu keluar langsung. Ini keadaan ketiga, beliau tidak menetapkan, beliau tidak menafikan, gitu. Tadi mana tadi? Oh, udah kepotong itu Pak. Tadi kita stepnya antum bilang, aduh, kepotong lagi Pak Niman. Antum bilang Allah Ta'ala memiliki sifat fi'liyah kalam ya. Anda bilang berarti di antara sifat atau perbuatan Allah itu ada yang sifatnya hadis terperbaharui. Antum bilang centang yes, oke. Okay? Tapi kemudian ya bukan itu yang tadi kita bilang. Kemudian anda bilang, oh, karena antum bilang lazimul qaul, antum bilang bahwasanya sebagian perbuatan Allah bersifat hadis, berarti antum sama dengan menetapkan adanya kekurangan pada Allah Ta'ala, karena sifat hadis itu sifat untuk makhluk. Antum setuju enggak dengan kalimat itu? Enggak. Kalau antum bilang enggak setuju, masuk ke kategori kedua keadaannya. Kalau antum diam, tawakuf karena takut salah, masuk ke keadaan ketiga. Paham? Antum enggak ngomong iya dan tidak ngomong tidak. Oke. Okay? Ketika antum bilang tidak seperti yang kamu bayangkan, bukan seperti itu yang kita maksud, maka haram atas ana untuk menisbatkan lazimul qaul tersebut pada antum. Kadzib namanya. Yang ketiga, karena antum tidak bicara apa-apa, juga tetap tidak boleh ana melazimkan qaul tersebut kepada antum, karena antum tidak berbicara apa-apa. Jadi kapan kita boleh menetapkan lazimul qaul kepada seseorang? Ketika memang dia apa, mengatakan iya betul, dan juga lazimul qaul kita sahih, hak, gitu. Tapi apakah di semua konteks seperti itu? Enggak. Kadang-kadang kita tidak perlu menunggu persetujuan orang tersebut dari lazimul qaul, karena kadang-kadang ada lazimul qaul yang memang sudah tidak mungkin disangkal lagi. Kadang-kadang ada lazimul qaul yang tidak mungkin disangkal. Ya. Yeah. Oke. Okay. Oke, gitu ya. Itu yang pertama, sudah paham insyaallah. Yang kedua. Sudah dibaca belum yang kedua tadi? Belum ya? Silakan dibaca. Al-hala tsaniyah. Al-hala tsaniyah. Ayyu qawlu wa inna qala Zuma. Inna qala Zuma baina qawlihi mithla ayyula ana fi sifatin ma yusbitul. Dan yakuna ayyakun Allah. Isim kana ayyakun Allah. La yalzamu dzalika. Dan mutlaqatan hal yumkina ma hatta yumkina ma alzamta bihi hatta yumkina ma'alzam tabihi. Ma'alzam tabihi di sini fa'il untuk yumkina. Ya, terus wa'ala hadha. Wa'ala hadha fatakunu. Betul. Fatakunu muhtasin. Muhtasotan bihi. Khobar kana. Muhtasotan bihi. La tukotan bihi. Kama anaga ayuhan nabi sifatni. Tutsbitu lillahi ta'ala zatan. Tutsbitu lillahi ta'ala zatan. Watarna'u ayyaduna musyabihan bilfarki fi dhati. Fa'ayyum farki baina dhati. Fa'ayyum farki baina dhati wa sifat. Wa kullazim fi hatain ma'alatain zatan. Keadaan kedua kita baca. An yuzkaru lahu, disebutkan konsekuensi qaulnya. Lazimul qaul disebutkan ke pemilik qail. Ke pemilik pembicara qaul ya, sang qail. Dan ternyata pembicara yamna'u talazuma bainahu wa baina qaulihi. Pembicara menyangkal adanya talazum antara lazimul qaul yang dibuat pendengar dengan perkataan dia. Jadi Anda mengatakan sesuatu, kemudian antum memikirkan perkataan Anda dan menetapkan lazimul qaul dari perkataan Anda. Kemudian Anda bilang, enggak. Itu bukan seperti antum pikirkan. Nah, gitu kan. Gitu. Nah, ini berarti man'ut talazum, ya, mencegah adanya talazum. Ya, itu menyangkal pembuatan lazimul qaul yang diucapkan oleh pendengar. Paham di sini? Itu keadaan kedua. Mithla ayn yaqul an-nafi lis-sifati liman yuthbituha. Seperti dua kubu, ada yang menafikan sifat dan ada yang menetapkan sifat. Ahlus sunnah menetapkan sifat Allah azza wa jalla. Mu'tazilah menafikan sifat Allah azza wa jalla. Oke? Apa kata Mu'tazilah kepada Ahlus Sunnah? Lihat, Mu'tazilah memikirkan lazimul qaul dari ketetapan Ahlus Sunnah. Yalzamu min itsbatika as-sifat, maksudnya an yakuna Allah Ta'ala musyabihan lil khalqi fi sifatihi. Lazimul qaul dari penetapanmu terhadap sifat-sifat Allah adalah bahwasanya Allah itu serupa dengan makhluknya dari segi sifatnya. Paham enggak? Nah, misalnya antum ahlu sunnah. Ada dari pihak Mu'tazilah misal. Kita debat gitu kan. Antum bilang Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat. Oke? Dah? Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat. Antum sebutkan itu sifat mendengar, sifat melihat, sifat berbicara, semua sifat. Maksudnya semua sifat Allah Ta'ala yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Anda sebagai perwakil Mu'tazilah bilang ke antum, ya na'udzubillah ya, ini cuma contoh aja. Bilang ke antum, oh berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluknya karena antum menetapkan sifat-sifat yang sama dengan makhluknya. Faham? Antum bilang Allah itu bersifat mendengar. Saya pun mendengar. Berarti antum mentasbih Allah dengan makhluk. Nah. Kemudian antum jawab gimana? Tuh, tentu tidak, ya kan? Nah, ini berarti antum telah melakukan man'ut talazum, yaitu mencegah adanya talazum, kesinambungan antara perkataan antum dengan lazimul qaul yang Anda buat. Nah. Kemudian fa yaqulul muthbit, yaitu antum nih ahlus sunnah berkata la yalzamu dzalika. Enggak mesti gitu, yang antum pikiran salah, enggak mesti gitu. Berarti antum menetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat itu tidak melazimkan penyerupaan terhadap makhluk. Allah Maha mendengar tidak melazimkan pendengaran Allah serupa dengan pendengaran makhluk, gitu kan? Kalau ana buat-buat lazimul qaul, antum bilang Allah Maha mendengar, oh berarti antum menyerupakan dengan makhluk karena makhluk juga pendengaran. Itu berarti kan pikiran ana aja yang kayak gitu. Antum enggak ngomong gitu kan? Enggak ngomong gitu. Allah Ta'ala beristiwa, beristiwa di atas arsy, meninggi di atas arsy. Oh berarti Allah butuh tempat. Antum berarti menentukan tempat buat Allah. Ana kan enggak bilang gitu, ya kan? Antum nanti bakal jawab, bukan itu konsekuensi itu dari siapa? Gitu loh. Ya, jadi perdebatan antara Ahlus Sunnah versus Asy'ariyah versus Mu'tazilah, Qadariyah dan lain-lainnya itu banyakkan perdebatan soal lazimul qaul juga. Nah, ketika antum sudah paham tentang lazimul qaul seperti ini, mulai itu pemetaan dan juga cakrawala keilmuan dalam akidah lumayan meluas jadinya. Sehingga nanti ketika antum membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan hal ini atau kajian-kajian yang agak berat sedikit, itu antum sudah bisa menangkap apa yang keumuman orang tuh enggak bisa nangkap. Iya. Karena apa? Sudah berbekal ilmu alatnya. Ini ilmu alat untuk masalah akidah. Iya. Paham di sini insyaallah ya? Kenapa la yalzam zalika? Nah, kan perlu penjelasan lagi. Ya. Perlu penjelasan yang bisa menyembuhkan lagi ya. Li'anna sifatil khaliqi mudhafatun ilaihi. Li'anna ana baca sifatil khaliqi. Kenapa sifatil khaliqi? Mulhaq bi jama' al muannats as-salim, ya kan? Bukan sifata. Ya, karena ini jama' nih ya. Dan dia mulhaq bi jama' muannats salim. Kalau dia mansub, dan ini kan isim inna mansub ya, isim li'anna ya, mansub, maka nasabnya jama' mulhaq bi jama' mudzakkar muannats salim itu zahirnya dikasrahkan li'anna sifatil khaliq, karena sifat-sifat Allah Ta'ala mudhafatun ilaihi teridhafahkan, ternisbatkan kepada Allah. Ternisbatkan kepada Allah. Ana bilang ini buku. Mutlak enggak? Ana bilang ini buku, mutlak enggak? Maksudnya ya buku, buku siapa enggak ana sebut kan? Tapi kalau bilang ini buku ustaz. Muqayyad atau mutlak? Muqayyad. Teridhafakan? Iya. Tersisipkan atau ternisbatkan kepada siapa? Ustaz. Berarti khusus bukan? Khusus. Bukunya ustaz. Itu. Nah, kenapa konsekuensi Mu'tazilah yang mereka buat-buat untuk Ahlus Sunnah itu batil? Karena sifat Allah Ta'ala ternisbatkan kepada siapa? Terhadap Allah. Lam tuzkar mutlaqatan, tidak disebut secara mutlak begitu saja tanpa ada pemilik sifat tersebut. Hatta yumkina ma alzam tabihi, sampai kalau supaya mungkin gambaran kelaziman yang ada di pikiran kamu itu benar. Maksudnya gini nih, ana jelaskan gini. Ini emang agak berat nih. Ana jelaskan gini. Berbicara. Lafal berbicara. Ketika disebut berbicara, kebayang enggak di benak antum berbicara ya kayak gitu kan? Ya. Siapa? Di bayang antum siapa yang berbicara? Orang bukan? Orang. Kenapa gambaran antum orang? Karena disebutnya lafal berbicara itu mutlak dinisbatkan ke siapa? Enggak dinisbatkan ke siapa-siapa. Ya enggak? Ya. Turun. Kosakata turun ada kan? Ah. Turun mutlak disebut turun, siapa yang turun enggak ketahuan tapi disebut, ada yang turun. Nah, misalnya siapa yang turun, enggak diidhofakan ke siapa-siapa kata kerja itu tersebut atau sifat tersebut. Maka yang di benak antum apa, yang gimana turunnya? Ya kayak gitu turun, ya enggak? Nah, kalau disebut mutlak kayak gitu, ya tergambar di benak kita apa? Turun ya kayak gitu, ngomong ya kayak gitu. ya kan? Tapi ketika disebut Allah Ta'ala turun, sekarang perbuatan atau sifat turun ini diidhofahkan ke Allah atau tidak? Diidhofahkan ke Allah. Maka apa konsekuensinya? Apakah boleh kita gambarkan, oh turunnya Allah seperti ini, seperti itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena gaib. Tidak ada kabar tentang tata caranya. Tafwid berarti harus menyerahkan tata cara bagaimana turunnya Allah itu, enggak usah dipermasalahkan, enggak usah, enggak boleh diomongin. Paham di sini? Sifat al-Khaliq, sifat Allah tersebut mudhafah ilaihi. Kita sebut sifat Allah ini yaitu kalam Allah, ya, ghadabullah, ridallah dan seterusnya, lam tuzkar mutlaqah, tidak disebutkan tanpa penisbatan kepada Allah mutlak itu, enggak. Kalau disebutkan mutlak, maka baru yumkin ma'alzam tabihi. Ya. Mungkin bisa sesuai dengan apa yang digambarkan benak kamu. Wa ala hadza fatakunu mukhtassah bihi laiqatan bihi. Maka karena sifat atau perbuatan ini diidhofahkan, dinisbatkan, disisipkan, disandingkan dengan Allah Ta'ala, maka khusus sifat ini sesuai dengan keagungan Allah. Dan bagaimana kita tahu? Enggak tahu kita bagaimananya, karena tidak ada khabar dan tidak bisa dinalar. Ya, paham gak di sini, Pak? Misalnya orang kan kalau jalan kan beda-beda, ada yang jalannya biasa, ada yang begini kayak gini. Ini kan ada dulu teman ana kakak kelas di pesantren, enggak tahu kok kayak gitu jalan, kok jalan itu enggak dibuat-buat, dia kayak gitu jalan. Jadi kita tuh ngeliat dari jauh tuh asik banget tuh orang, ya kan. Ini kayak Khalid namanya. Ya. Di pesantren. Ketika misalnya ana bilang ke antum, antum teman-teman ana di pesantren juga misalnya, berjalan, ada orang jalan. Antum mikirnya jalan, ya jalan biasa gitu kan. Tapi ketika ana bilang, eh itu si Khalid, Khalid Ma'dan namanya. Ya. Itu si Khalid, Khalid lagi jalan. Terbayang di benak antum, Khalid lagi jalan dengan tata cara khusus yang dia miliki enggak? Dan boleh enggak kita serupakan dengan jalannya orang lain? Enggak, karena dia beda sendiri jalannya. Tapi kita bisa mendeskripsikan jalannya si Khalid, kita tiru-tiru gitu kan. Ini ghibah sebenarnya. Maaf Khalid ya. Tapi enggak tahu, antum juga enggak tahu dia kok. Khusus jalannya enggak pernah jalan biasa gini, enggak pernah. Jalan gitu enggak pernah, pasti gini. Ya. Nah, ketika di benak antum tergambar si Khalid lagi jalan, maka itu sifat jalan khusus ala dia. Boleh enggak antum deskripsikan? Boleh kalau antum lihat. Tapi kan antum selama ini enggak ngelihat dan enggak tahu, ya kan? Maka boleh enggak antum kasih tahu ke ana gimana cara dia jalan? Enggak tahu karena antum enggak pernah lihat. Maka lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita lihat. Enggak boleh kita kaifiahkan, takif, tata cara turunnya ininya. Paham di sini insyaallah? Karena khusus miliknya sifat tersebut. Adapun makna dari nuzul, istiwa, ya kalau itu ada keserupaan dengan bahasa Arab makna terhadap orang, manusia, itu dari segi lafal saja. Adapun dari segi kaifiah, tata cara, ya tentu tidak boleh disamakan. Dan keserupaan lafal seperti itu tidak melazimkan keserupaan hakikat. Ya. Kama annaka ayyuhan nafi, wahai engkau kalian Mu'tazilah yang menafikan sifat Allah, ya, tuthbitu lillahi ta'ala dzatan, kalian menetapkan bahwasanya Allah memiliki zat. Syekh Rizki, bangun, jangan bersender kaki, tangannya jangan bersender gitu. Bahwasanya Allah Ta'ala memiliki zat, itu kata Mu'tazilah. Oke, okay? Ya benar, oke, okay?